الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله أيها المشاهد الكرام والمستمعين الأحباء para pemirsa dan para pendengar TV Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pengajaran bahasa Arab. Pembahasan kita pada al-usbu' al-madi, pekan yang lalu, yaitu istikhraj al-jumal al-syartiyah minan nas al-maqru', yaitu mengeluarkan jumlah syartiyah yang terdapat dalam nas yang sudah kita baca. Kemarin itu belum selesai. Belum selesai insyaAllah. Malam ini kita lanjutkan. Yaitu al-hadithus salif. Ya, kita ambil pada al-hadithus salif. Itu hadis yang ketiga di halaman 114, yaitu halaman 114. Di situ ada perkataan Abu Bakar, yaitu yang terakhir adalah al-hadis as-salis, yaitu hadis yang ketiga. Nanti sampai terakhir kita lihat mana itu jumlah syartiyah serta uraiannya, yaitu mana fi'il syarat dan mana itu jawab syarat. Nah, apakah jawab syaratnya make fa atau tidak? Kalau dia make fa, apa faktornya atau apa sebabnya make fa? Ya, nanti bisa dijelaskan. Ini dalam rangka untuk memurajaah kembali kaidah yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan syartiyah, yaitu idzah. Baik, tafadhal Ustaz Hasan. Baik, jazakallah khair. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan bagi Anda, silakan di line telepon 021-823-6543. Di pelajaran ke-14, jilid yang ketiga, Anda bisa membuka di halaman 114 dan kami akan tampilkan nas di layar televisi Anda bagi para pendengar atau pemirsa Roja TV khususnya yang belum memiliki buku pembahasan di malam ini. Kita terima via telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan di Bandung. Nah, Ustaz. Baik, ahlan ya, akhi. Barakallahu fiik. Wafika barakallah. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Naam, tafadhal ya Aba Irfan. Iqra' al-hadis al-thalith. Al-hadis al-thalith. Naam, al-hadis al-thalith. Al-hadis al-thalith an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم. متفق عليه. طيب. Saya tanya dulu, al-hadis as-salis itu hadis as-salis jadi apa ini? Sebagai na'at dari al-hadis. Al-hadis. Taib, al-hadisnya sebagai apa? Al-hadis sebagai mubtada, Ustaz ya. Mubtada, betul. Mana khabarnya? Khabarnya mungkin kalimat berikutnya ya. Sahih, jumlah allati ba'daha. Isi hadis itulah. Al hadis as-salis an abir. Nah, dari kata itu sampai akhir itulah khabarnya. Tapi dalam namanya lil hikayah ya. Iya, namanya kalimat itu lil hikayah untuk menceritakan. Iya. Taib an Abi Sa'idin. Sebelum saya melanjutkan. Nah, di situ kata Abi itu majrur. Apa tanda jarnya? Tanda jarnya iya. Iya, kenapa? Ini sebagai isim sitah. Asma minal asma'ul khamsa atau minal asma'is sittah. Minal asma'ul khamsa. Iya. Minal asma'il khamsa atau minal asma'is sittah. Asma'is sittah. Iya. Taib. Nah, di mana itu jumlah syartiyah di sini? Idza sami'tum. Idza sami'tum. Taib, mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya sami'tum. Jawab syaratnya? Jawab syarat qulu. Qulu. Nah, di situ terdapat ada fa di situ. Iya kan? Iya. Kenapa pakai fa? Nah, fa ini namanya apa dulu? Fa apa namanya nih? Mas muhadir fa. Aduh, apa dia? Hah? Yusama fa'ul jawab ya. Oh, fa'ul jawab. Iya, fa'ul jawab atau rabitatul jawab. Rabitatul jawab. Iya. Jadi rabitatul jawab. Ya. Rabitatul jawab. Pengikat jawab. Jawaban. Atau fa'ul jawab. Taib. Nah, kenapa dia pakai fa di sini? Karena jawabnya dalam bentuk fi'il amr. Iya, bentuk talab ya. Bentuk talab. Itu talab, yaitu fi'il amr. Fakulu. Taib. Coba sedikit di-irabkan. Idza samit. Tolong irabkan fi'il syarat dengan jawab syaratnya. Idza zarfu zarfu makan. Zarfu zaman. Naam. Idza zarfu zaman. Idza zarfu zaman. Asyartiyah. Atau idza syartiyah. Naam. Idza syartiyah. Naam. Idza itu apa? Adatu syart. Adatu syart. Naam. Adatu syartiyah. Naam. Yadullu ala az-zaman. Yadullu ala az-zaman. Mabniyun ala al-fathi. Mabniyun ala sukun. Ala sukun. Iya. Terus, sami'tum? Sami'tum. Fi'lun. Fi'lun mazin. Fi'lun mazin. Fi'lun mazin. Nah, enaknya apa? Sami'tum fi'lu syartin. Fi'lu syartin ya. Wa huwa fi'lun madhin. Fi'lu syartin fa huwa fi'lun. Wa huwa. Fa huwa. Bukan pakai fa ya, pakai waw. Wa huwa. Wa huwa. Jadi sami'tum fi'lu syartin wa huwa fi'lun madhin. Nah, Ustaz. Iya. Sami'tum fi'lu fi'lu syartin wa huwa fi'lu madhin. Fi'lu madhin. Mabniyun. Mabniyun ala dum ala ih. Ala sukun. Ala sukun. Ya, karena kan fi'ilnya itu kan sami'ah kan fi'il kan? Nah, itu fi'ilnya. Huruf akhirnya ain. Sedangkan tum itu dhamir. Ya. Jadi mabniyun ala sukun. Terus? Sukun. Litisalihi bita'il mutaharrikah atau tusamma ta'ul fa'il. Litisalihi bita'il fa'il mutaharrikah. Iya, karena bersama dengan ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il. Iya. Anida? Tum. Tum. Dhamirun. Dhamir muttasil. Naam. Dhamirun muttasilun. Mabniun ala sukun. In ala sukun. Fi mahalli raf'in fa'il. Maaf ali rofin fa'il. Iya. Anida. Anida sebagai maf'ul bih kan? Iya. Oh. Iya. Irab ini aja ya, yang singkat saja apa? Fi'il syarat dan jawab syaratnya. Oh. Kemudian fa'kulu alfa rabitatul jawab atau fa'ul jawab. Oh, fa'ul jawab. Iya. Atau oh, fa'ul syartiyah. Bukan fa'ul syartiyah, fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Iya. Fa'ul jawab. Ya. Terus qulu qulu fi'lu jawab. Jawabu syartin. Atau jawabu syart. Iya. Wa huwa fi'lu amrin. Qulu jawabu syartin wa huwa fi'lu amrin. Iya, betul. Terus majzum. Fi'il amr itu mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Betul mu'rab. Mu'rab sana. Nah, ini dia semua fi'il madhi mabni dan semua fi'il amar mabni, tidak ada mu'rab. Oh, ini fi'il fi'il madhi saja ya. Enggak, itu fi'il amar kan? Oh, fi'il amar. Iya, kan tadi kan talab tadi kan? Betul tadi. Ya sudah jawab tadi talab. Kalau dia fi'il madhi tidak, maka enggak perlu pakai fa. Oh iya. Iya. Qalu kan gitu. Nah ini kan qulu. Oh. Maka itu pakai fa jawabnya. Jadi kalau semua fi'il amar semuanya mabni. Demikian juga fi'il madhi semuanya mabni, tidak ada mu'rab. Nah, kalau fi'il mudhari ada yang mabni. Nah, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, Ustaz. Ya, jadi ulang kembali qulu fi'lu fi'lu jawabu syartin ya. Fi'lu jawabu syartin. Syartin wa huwa fi'lu amrin. Bin. Terus mabniyun sampai ke majzum. Kalau istilah majzum, marfu mansu itu mu'rab. Paham ini? Jadi, ya, istilah marfu mansub majzum dan majrur kalau bagi isim itu istilah bagi marfu apa bagi mu'rab. Bukan mabni. Mabni tidak ada istilah marfu mansub majrur. Kalau fi'il majzum tidak ada. Karena dia mabni, mabni itu sabit, maka mabniyun. Mabniyun. Ala hadfu nun. Iya, betul, ala hadfin nun. Hadfin nun. Iya, karena fi'il amar berasal daripada fi'il ma amma mudhari. Iya. Fi'il mudhari. Iya. Terus al waw? Al waw. Al-wawu fa'ilun. Fa'ilun. Naam. Wahuwa. Wahuwa. Dhamirun. Wahuwa dhamirun. Naam. Mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Nah itu. Atau i'rab lain. Al-wawul jama'ah. Dhamirun mabniyun ala sukun. Fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Naam. Okay. Wawu jama'ah mabniyun ala sukun dhamirun dhamirun mabniyun ala sukun dan ala sukun fi mahalli raf'in fa'il raf'in fi mahalli dia menempati tempat rafa sebagai fa fa'il raf'in fa'ilun fa'ilun iya ahsan barakallahu fik afika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bu Irfan, barakallahu fik, dan alhamdulillah bisa menjelaskan dan menjawab yang disebutkan atau yang ditanyakan. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Bu Irfan di 0218236543. Ya, kita terima kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Abdul Rahman di Padang. Kata Ummu Abdul Rahman di Padang. Ahlan ya Ummu, silakan. Ahlan wa sahlan, tafadhali ya Ummu Abrahman. Ya. Selanjutnya yusma. Yusma'u sawtul utasi. Naam. Al-mudarris, manil asif, manil asifu? Abdul Hadi ana. Al-mudarris, ya idza atasta fahmadillah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Iya. Terus waliyakul lahu akuhu au sahibuhu yarhamukallahu. Fa'idha qala lahu yarhamukallahu falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Rawahul Bukhariyu. Ahsan. Ya Abdul Hadi. Baik, ya Abdul Hadi, sebelum masuk isyartiyah kita ulang sedikit supaya tidak lupa. Al Hadi ini sebagai apa ini? Ya Abdul Hadi. Kata Al Hadi. Maksudnya? Halo. Ya. Naam. Kata Al Hadi sebagai apa? Ya. mudhaf ilaih. Taib, coba i'rabkan dia. Maksudnya al-hadi Ustaz. Ya, al-hadi. Al-hadi. Ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi. Al-kasratu muqaddaratu. Terus Li annahu isim maksur atau isim manqus? Isim maksur. Isim maksur. Besar. Laisa manqus. Ya, isim manqus. Ya, ini isim manqus bukan maksur. Kalau isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif. Nah, ini dia ya. Kalau isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya. Qablaha kasrah. Kalau alif qablaha fathah. Ini al-hadi itu isim manqus. Ya, berakhir huruf ya, bukan alif. Ya. I'rabnya adalah al-hadi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi apa? Al-kasratu al-muqaddaratu alal-ya'i mana'a min zuhuriha al-thiqalu. Jadi mana'a min zuhuriha al-thiqalu. Jadi berat, kena berat itulah yang menghalangi untuk menampakkan kasrah. Kena berat. Berarti masih bisa. Kalau ta'adzur itu alif, dia tidak bisa sama sekali. Kalau diharakatkan bisa kan? Ya Abdul Hadi. Al-Hadi. Masih bisa yinya. Diharakatkan. Tapi kena berat, maka tidak diharakatkan. Ya, maka dikata apa? Muqaddarah. Ditetapkan. Ianya di atas, apa kasrahnya di atas ya. Lisiqal. Terus, mana itu syartiyah di sini? Fi'alu syarti, yang syartiyahnya iza atas tafah. Syartiyah. Aina fi'il syarat? Fi'alu syarti, atas tafah. Atas tafah, iya. Jawab syarat? Fahmadillah. Ihmadillah, ihmad. Taib, fa itu fa'ul jawab. Kenapa pakai fa? Karena bentuk tolak. Bentuk tolak, iya. Coba i'rabkan itu. Fi'il dan serta jawabannya. Dari iza. Atasta. Atasta. Boleh iza, ya. Iza ada tu syartin ya. Nah. Atasta, fi'alu syarti. Iya. Wa huwa fi'lul madhi mabniun 'ala sukuni ittisali ta'al litisalihi bi ta'il fa'il litisalihi bi ta'il fa'il. Naam, boleh juga litisali bi ta'il mutaharrika, ya itu istilah juga. Terus ta'ul fa'il at-ta'ul fa'il domirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli rafin fa'il. Iya. Terus fahmidillah, fahmid al-fa'u al-fa'u fa'ul jawab. Taib. Ihmad itu naam fi'alul amri mabaniyun ala mabaniyun ala sukun wa huwa jawab syarat. Jawab syarat. Naam. Wa fa'iluhu? Wa fa'iluhu domirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Naam. Baik. Terus selanjutnya? Mana jumlah syartiyah selanjutnya? Iza atasa ahadukum. Iya. Alhamdulillah. Jawab syaratnya? Jawab syaratnya yakul. Fal yakul ya. Iya. Taib. Fal yakul. Oh. Taib, coba tolong irapkan kata fal yakul. Fal yakul pak. Alfa'ul jawab. Iya, terus? Lam. Al-lamu. Al-lam, lamul amri. Lamul amri. Mabniun ala sukun. Iya, terus? Yaqul. Yaqul? Yaqul itu... Jawab syarat, kan? Ya. Yaqul jawabu syarti. Syarti wa huwa fi'lun. Wa huwa fi'lun mudhari. Mudhari'un. Majzumun wa alamati jazmi. Majzum bi eh. Majzumun bi bilamil amri. Bilamil amri. Terus wa alamatu. Wa alamati jazmi as-sukun. As-sukun. Iya. Terus wa fa'iluhu. Fa'iluhu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Huwa, ahsan. Baik. Terus selanjutnya? Wal yakul lahu, wal yakul? Ini halamannya... Beda. Buka lagi ayat. Iya. Fal yakul lahu akhuhu. Wal yakul lahu akhuhu. Wal yakul. Wal yakul lahu akhuhu. Bagaimana i'rabnya? Wal yakul ini sebab. Al waw itu waw harfu atfin. Iya. Waw harfu atfin. Iya. Al lam. Lamul amri mabniyun ala sukun. Iya. Yaqul jawab syarti. Ma'tufun. Ma'tufun. Yeah. Ma'tufun ala al-yaqul kan yang pertama. Iya. Yeah. Ma'tufun ala jawab syarti. Iya. Yeah. Ma'tufun ala jawab syarat. Wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr. Lamil amri. Nah, wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Iya. Yeah. Terus mana fa'ilnya? Fa'iluhu domirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Betul itu yakin? Akhuhu jadi apa? Jadi fa'ilnya bukan domir. Fa'ilnya apa? Isim zahir. Ada depan itu. Akhu itulah fa'ilnya. Ya. Ya, wal yakul lahu akhuhu. Ya. Jadi fa'ilnya apa? Akhuhu. Akhuhu. Iya, itu fa'ilnya. Coba i'rabkan kata akhuhu. Akhuhu. Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw li'annahu min asma'il khamsah. Iya. Wa huwa? Wa huwa fa'il. Wa huwa mudhaf. Kan sudah sebutkan fa'il tadi. Akhuhu fa'ilun. Oh, iya. Marfu'un wa alamatu rafihi al-waw niyabatan anil dhamma li'annahu min al-asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Terus al-ha'u? Al-ha'u. Dhamirun muttasilun mabniyun ala dham akhuhu kan hu mabniyun ala dham fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi ya aw sahibuhu Nah, itu maktuf mana-mana? Sahibu, maktuf ala? Akhu. Akhu. Tayy, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang perlu dilatih seresannya i'rab ini. Iya, dilatih cara menguraikan jabatan kata. I'rab itu adalah menguraikan jabatan kata dalam kalimat. Bahasa kita juga ada subjek, predikat, objek dan seterusnya. Cuma bahasa Arab lebih panjang kena terkait dengan harakat, ya. Dan serta tanda, ya. Jazakallah khair dan jazakallah khair pada Imam Abdurrahman di Padang. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Imam Abdurrahman di 0218236543. Silakan, masih dalam sesi menguraikan kalimat dalam bahasa Arab atau i'rab. Ya, silakan kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ummu Fatimah. Baik, Ummu Fatimah. Silakan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fatimah. Assalamualaikum ya Ustaz, barakallahu fikum. Oh iya. Kaifa halukum ya Ustaz? Barakallahu fik. Baik, tafadhali iqra'i. Yarhamukallahu. Naam. Fa idza qala lahu yarhamukallahu falyaqul yahdikumullahu wa yuslih balakum. Rawahul Bukhari. Naam. Naam. Baik. Mana jumlah syartiyahnya? Jumlah syartiyah idza qala. Idza qala. Jawab syarat? Jawab syaratnya. Falyakul. Falyakul. Iya, coba di-i'rabkan dulu. Yang mana? Fa idza qala. Nah. Alfa. Idza ada alfa. Alfa'u. Fa'u syart. Alfa harfu ataf ni. Maktub pada syartiyah sebelumnya. Oh, nah. Alfa harfu atfin. Alfa harfu atfin. Naam. Idza alatu syartin. Qala fi'lun madin. Qala fi'lu syarti wa huwa fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Terus aina fa'il? Al-fa'ilun damir mustatir. Wa fa'iluhu damirun. Wa fa'ilun damirun mustatir. Dan wa fa'ilun. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu damirun mustatirun. Jawazan takdiruhu huwa. Huwa. Iya. Lahu. Jar majrur. Naam. Lam harfu jarrin. Lam harfu jarrin. Alha. Alha. Ismun dhamirun muttasilun dan isim majrur. Kalau isim majrur berarti dia mu'rab. Ini mabni. Alha dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Nah, ala dhammi fi mahalli jarrin ismun. Iya, fi mahalli jarrin billam. Fi mahalli jarrin. Iya, fi mahalli jar. Nah. Dia menempati tempat jar kena lam masuk. Nah. Iya. Terus yarhamukallahu. Yarhamu fi'lun mudhari'un mabniun 'ala dhammi litisra'. Mabniun 'ala dhamm. Yarhamu 'ala dhamm. Kok mabni? Kenapa mabni? Enggak, iya itu fi'il mudhari enggak mabni. Ini fi'il mudhari. Iya, nah Ustaz. Jadi gimana i'rabnya? Yarhamu fi'lun fi'lun du'aiyun. Ini fi'l doa ini. Nah. Ini konteksnya doa. Fi'lun du'aiyun wa huwa fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya. Yarhamu fi'lun du'aiyun. Du'aiyun. Nah, wa huwa fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ad-dhammatu adh-dhahira atau dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Terus al-kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Maf'ul muqaddam. Maf'ul. Iya, maf'ul muqaddam. Karena fa'ilnya di akhir kan. Terus Allahu lafzul jalalah. Naam, fa'ilun marfu'un wa 'ala tarafihi ad-dhammatu dhahirah. Wa 'ala tarafihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Iya, fi akhirih. Naam. Fal yaqul. Nah, ini kalau mau apa lagi? Wal jumlatul fi'liyah. Ya, min wal jumlatul fi'liyah maqulul qaul. Iya. Maka istilahnya maqulul qaul. Arti yang diucapkan, yang dikatakan apa sih? Fa idza qala lahu, yang dikatakan apa? Fa idza qala. Yarhamukallah. Kan yarhamukallah kan? Naam. Maka dikata istilah maqulul qaul. Maqulul qaul, yang dikatakan, yang diucapkan. Ya. Naam. Ya, atau wal jumlatul fi'liyah fi mahalli nasbin maf'ul bih. Maf'ul bih li qala. Ya. Kan itu kan sebagai maf'ul bih dari kata qala. Yang diucapkan apa sih? Oh, yarhamukallah. Yarhamukallah. Itu satu yang diucapkan. Berarti objek kan? Nah. Maka dia kan fi mahali nasbin maf'ul bih. Nah. Atau maka istilah lain yang masyhur makulul qawul. Ya. Taib. Sama saja. Arti makul qawul adalah yang diucapkan. Sesuatu yang diucapkan. Maqulul qawlu. Qawl. Iya. Iya. Naam. Fal yaqul fa'ul jawab. Iya, fa'ul jawab. Naam. Terus? Tadi apa ya? Al yaqul. Allam. Allam lamul amri. Naam, mabniyun. Lamul amri. Lamul amr. Ya, ma lamul amr, sahih. La lamul amr mabniyan ala sukun. Ala sukun. Terus yakul? Yakul jawabu syarti. Syarti. Ya. Wa huwa fi'lun mudhari'un. Majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Majzumun bi lamil amri. Majzumun bi lamil amr wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Terus mana fa'ilnya? Fa'il damirun wa fa'iluhu damirun wa fa'iluhu damirun mustatirun jawazan na'am takdiruhu takdiruhu huwa huwa. Taib. Nah, itulah cara mengirab apa fi'il syarat dan jawab syarat, lebih kurang begitu. Taib. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu Fatimah. Ya, alhamdulillah, sadesan kita sudah tuntaskan mengeluarkan apa? Jumlah syartiyah yang ada pada pelajaran yang ke-14. Nah, selanjutnya masih ini ya latihan-latihan ini terkait dengan kaedah yang sudah kita pelajari ini, yaitu tentang syartiyah. Nah, ini beberapa latihan ini. Yaitu kita masuk pada tamrin awal. Tamrin awal. Silakan baca instruksinya dan jawab pertanyaannya. Betul saya sana. Baik. Ya. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita memasuki latihan-latihan di pelajaran ke-14. Setelah kita membaca nas atau hiwar yang terdapat di pelajaran ke-14, kemudian juga dibahas kaidah-kaidah yang terdapat di dalam hiwar, tentunya yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah kita pelajari. Dan sekarang kita akan memulai latihan-latihan yang terdapat di pelajaran ke-14. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Silakan dibuka di halaman 115 dan kita mulai dari latihan pertama. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masya Allah, dilanjutkan kembali ya, Mu Fatimah. Oh iya. Nah, iya, belum puas ya. Bagus, silakan. Nah, Ustaz. At-tamrin awal. Iya. Ayin ayin syarta wa jawa basyarti. Perhatikan bagus-bagus. Nah. Ayin syarta wa jawaba. Wa jawab, jawab ya. Wajawa, jangan wawnya seperti ada tasydid. Bidun syiddah. Wajawa. Wajawa, wajah, wajawa basyarti. Iya. Ana ula. Ayin syarta wajawa basyarti fima ya'ti. Wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fadhkur sababa dzalika. Baik. Saya ingin tanya ini. Ini kita lihat, perhatikan instruksinya. Benar enggak sisi bahasa ini, kaidahnya? Iya, supaya kita tahu juga instruksinya. Insyaallah, insyaallah tidak salah kan? Iya. Ya. Karena mengarang, yang mengarang bukan harus sembarangan. Baik, ayyinish syarta. Betul bacaannya syarta? Iya. Kenapa? Maf'ul, Ustaz. Maf'ul. Mana fa'ilnya? Domir mustat. Domir mustatir? Ma takdiruhu? Takdiruhu anta ya Ustaz. Ada fi'il amr, Ustaz. Ada fi'il amr, Ustaz. Anta takdiruhu? Anta wujuban. Anta, betul. Nah. Jangan ragu. Ayin itu fi'il amr kan? Nah, Ustaz. Daripada ayyana yu'ayyinu ta'yinan mu'ayyinun. Hadha ayin fi'il amr. Nah, nah. Iya, fil amr ayyinish syarta. Nah. Kemudian wa jawaba. Kenapa mansub itu jawaba? Ma'tuf ala syarti. Baik, ma'tuf ala syarti. Syarta. Syarta apa? Iya, ma'tuf pada kata syarta yang pertama. Baik, syartinya sebagai apa? Selanjutnya jawab syarti, syarti. Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Iya. Nah. Fi ma? Ya. Ya, ma itu ma apa itu? Ma mausul ya Ustaz. Ma mausul bimana asyai' ya. Anam. Ma'nu bana asyai' alladhi. Nah. Ya, itu fi fi mahalli fi jarrin bi fi. Nah. Ya kan fi mahalli jarrin bi fi kan karena ma itu mabni sahih. Naam, mabni ya. Ala sukun. Nah. Ya, ti ini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah sebagai apa jumlah ini? Jumlah fi'il itu apa? Fi'il fa'il kan? Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu? Huwa, Ustaz. Huwa. Huwa kembali pada? Ya'ti kepada... ayin asyarat. Kok syarat? Fim ayin. Mana a'id? A'id itu adalah dhamir yang kembali pada isim mausul. Ma. Nah, itu huwa telitlah. Huwa itu fa'il yang mustatir itu huwa kembali kepada isim mausul. Karena isim mausul membutuhkan dua hal. Yang pertama, jumlah syartiyah. Afwan, terbawa dengan pembahasan kita. Yang pertama adalah silatul mausul. Iya, afwan. Iya, salah sebut. Nah. Jadi isim mausul membutuhkan silatul mausul. Silatul mausul itu terletak setelah isim mausul. Bentuknya adalah jumlah, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah. Di sini jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, umumnya banyak jumlah fi'liyah. Ya ayyuhalladzina amanu kan setelah alladzina. Ya, kemudian yang kedua butuh apa lagi? Si mausul butuh pertama silatul mausul, yang kedua a'id. Oh iya. A'id. Nah. A'idun. Arti a'id itu yang kembali. Ya. Maksudnya apa? Dhamir. Nah. Dhamir yang kembali pada isim mausul. Nah. Mana dhamirnya? Itulah dhamir mustatir yang ada pada fi'il ya'ti. Kembali pada ma. Fi ma ya'ti. Ma itu kan arti apa? Pada sesuatu kan. Apa maksud sesuatu di sini? Kalimat. Nah. Yang di bawah. Nomor satu itu. Nah. Nah, nomor satu sampai nomor berapa itu? Sampai 11 kan? 10 ya. Nah, itu maksud kalimat. Fi ma pada kalimat. Nah. Ya'ti yang berikut ini. Yang berikut apa itu? Kalimat kan? Nah, berarti huwa itu kembali pada ma. Baik. Terus di sini instruksinya, instruksi itu ada syartiyah di situ. Aina syartiyah? Idza kana. Idza kana. Mana jawab syaratnya? Jawab syaratnya Fadkur. Fadkur. Iya, di situ ada fa. Kenapa pakai fa? Talab yang ini amar, Ustaz. Jawabnya bentuk apa? Amar. Amar itu talab. Iya. Nah. Baik, coba jawab apa? Coba i'rabkan instruksi itu. Nah, dari wa idza kana al-jawabu. Waw isti'naf ya Ustaz. Betul, waw isti'naf. Permulaan. Nah. Idza ada tu syarti kana fi'lu syarti wa huwa fi'lun madhi nakisun. Mabniun al-fathi. Al-jawabu. Dulu. Yansibul isma. Yansibul isma wa tarfa'ul khabar. Boleh pakai ta. Kalau pakai ta itu kembali pada kana. Nah, kalau ya, ya digolongkan kana itu golong ke mu'annas. Tarfa'ul is tarfa'ul isma wa tansibul khabar atau pakai yar yansi ya apa? Yarfa'ul isma wa tansibul khabar kembali pada kata fi'il kan? Fi'lun naqis. Ya. Jadi tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Terus al-jawabu? Al-jawabu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih. Naam, dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya, terus muqtarinan. Muqtarinan? Khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dha'ah. Fathatun zahiratun. Walaupun ada alif tetap fathah dia karena. Oh iya fathah kan? Iya alif itu itu tanda bahwa itu tanwin fathah. Oh nah. Iya kalau enggak ada alif jadi apa? Bisa kasrah bisa marfu nanti. Oh nah. Iya. Muqtarinan khabar kana mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhirih. Naam. Bil fa'i al-ba'u. Al-ba'u harfu jarrin. Harfu jarrin, iya. Terus mabniun alas. Mabniun alas ala al-kasri. Al-kasri. Tai al-fa. Al-fa'i ismun majrurun. Majrurun bil-ba'. Bil-ba. Wa alamatu jarhi. Alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhiri. Fi akhiri. Taib. Thumma fadhkur. Fadkur alfa faul jawab. Jawab. Taib. Udhkur. Udhkur jawab syarti. Naam. Wahuwa fi'lun amrin mabniun ala sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir nujuban takdiruhu anta. Jayid. Sababa maf'ulun bih wala mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Akhiri wa huwa mudhaf. Mudhaf. Terus dzalika mudhafun ilaih mudhaf ilaih wa huwa ism al-ishara. Wa huwa ism al-isharat mabniun ala al-fathi. Al-fathi. خلاص نعم في محل جر نعم من الفتح في محل جر جر كنا sudah disebutkan tadi apa mukirabnya mudhaf ilaihi ya atau dzalika mudhafun ilaihi atau dzalika ism isyarah mabni ala al-fath fi mahalli jar mudhafun ilaihi. Baik, bagus. Ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai lancar cara uraikan jabatan kata. Bagus ini. Kita terus kita ulang-ulang ini. Ya. Baik, jazakallahu khair Bu Fatimah. Barakallahu fiik dan kita berikan kesempatan kembali silakan di belakang Ummu Fatimah di 0218236543. Silakan Anda buka di halaman 116 ya. Di latihan pertama di halaman ini. Ya, halo. Dan kami ingatkan juga bagi Anda yang bertanya secara langsung bisa atau melalui pesan singkat di 0819-896543. Dan kami akan angkat nanti di penghujung kajian kita. Kembali kami buka kesempatan untuk menjawab latihan pertama. Dan Anda bisa membuka di halaman 116. Ya, halo. Silakan. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Abu Irfan. Nah, Ustaz. Nah, ya, ahlan wa sahlan. Nah, masyaallah. Tafadhal ya Abu Irfan. Nah, Ustaz. Rakman. Rakam wahid. Mohon maaf Abu Irfan, mungkin radio monitornya atau televisinya bisa dikecilkan, ada feedback. Nah, baik, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Al-awwal. Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wa aydikum ilal Wa aydikum aw aydiyakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Naam, wa aydiyakum. Aydiyakum ilal marafiqi. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Iya. Taib, mana jumlah syartiyah di sini? Jumlah syartiyah idza qumtum. Idza qumtum. Qumtum. Iya, ahsan. Taib, itu fi'il. Qumtumnya fi'il syarat. Fi'il syarat. Mana jawab syaratnya? Jawab syarti faghsilu. Faghsilu. Iya, itu pakai fa. Kenapa pakai fa jawabnya? Lianahu jumlah talabu fi'il talab. Naam, li'annahu ja'a li'annahu li'annahu fi'il talab. Fi'il talab. Wa huwa fi'il amar. Fi'il amar. Iya. Ahsan. Taib, coba di'irabkan sambil melatih. Dari mana, Ustaz? Ya ayuhai. Boleh kalau bisa. Silakan, enggak apa-apa. Ya harfu nida. Ya harfu nida. Harfu nida mabniun ala sukun. Ayuha. Munada. Ayu munada. Ayu munada. Naam. Mabniun. Naam, mabniun. Al-dhammi. Al-dhammi. Ahsan. Al-ha. Al-ha. Dhamirun. Ha, bukan, itu bukan dhammi. Al-ha litanbih. Oh, al-ha. Namanya litanbih. Iya. Al-lazina. Al-lazina. Al-lazina ismul mausulin. Ismul mausul. Mabniun al-fathi. Amanu fi'lu. Apa muqirabnya itu? Sebagai apa? Yang mana, Ustaz? Alladzina. Alladzina fi mahali. Fi mahali. Fi mahali nasbin. Sebagai apa? Sebagai badal dari ayyuha. Iya. Ayyu, betul. Itu alladzina itu badal. Badal dari ayyuh. Iya. Badal pada ay. Ayyu. Ayyu. Ya. Boleh kita katakan fi mahalin nasab. Kenapa fi mahalin nasab? Karena ayyu itu adalah munada. Hukum munada asalnya mansub. Nah, itu asalnya mansub. Nah. Karena dia apa? Karena dia nakirah maksudah, maka dia mabni ala dham. Ya. Mabni ala dham. Mabni ala dham. Ya. Jadi alladzina itu isim. Isi apa? Mausul. Apa? Badal. Badal. Badal. Min ayyu. Min ayyu. Wahuwa isim mausul. Mabniun alal fathi. Fi mahali fathi. Naam. Fi mahali nasbin. Iya. Fi mahali nasbin. Ya, kena badal di sini mengikut pada mahalnya. Boleh kita kan fi mahali nasab. Kena dia apa? Mengikuti tempat. Tempat ayyu itu sebagai pemunada. Bagaimana? Nah, munada dia mansub. Hukum asal munada itu mansub. Nah. Nah, Ustaz. Iya. Taib. Amanu fi'il amr. Amanu fi'il amr? Yakin? Amanu fi'il madhi. Nah, fi'il madhi. Kalau fi'il amr, aminu. Nah, Ustaz. Jadi, aminu. Daripada amana yuk. Minu. Yuk minu. Amarnya aminu. Minu. Ya. Nah, Ustaz. Ini amanu, bukan aminu. Amanu. Jadi fi'il. Fi'il madhi. Madhi. Itu beramana. Amana. Amanu. Tasrifnya. Amana. Jadi amanu fi'il. Fi'il madhi. Madhi. Terus. Fi'il madhi. Mabniun. Mabniun. ala sukun. Eh, mana sukunnya? Mabniun ala dhommi. Ala dhom, iya. Mana dhommanya? Pada huruf nun. Iya. Pada huruf nun, ya? Iya kan? Karena fi'il kan, kita i'rabkan fi'ilnya. Fi'il itu kan, hanya kata A, Hamzah, Mim dan Nun. Waw itu bukan fi'il. Nah, Ustaz. Waw itu sebagai dhamir. Iya. Jadi fi'lu madin mabniun alat dham. Alat dham. Alat dhammi. Taib, litisali biwawil jama'ah. Litisali biwawil jama'ah. Nah. Kenapa berdhammah? Karena dia bersama dengan waw jama'ah. Taib, semua al-waw, wawil jama'ah. Al-waw, wawil jama'ah. Iya. Dhamirun. Alas sukun. Mabni. Dhamirun mabniun. Alas sukun. Fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Fa'ilun. Ya, sebagai fa'il kan. Karena hukum fa'il itu marfu. Karena di mabni maka memakai istilahnya apa? Mahal, menempati. Fi mahalli raf'in fa'il. Terus? Iza. Duh, ya, belum kesana lagi, belum selesai. Belum. Iya, mengirab ini agak panjang banyak. Wal jumlatul fi'liyatu. Wal jumlatul fi'liyatu. Silatul mausul. Silatul mausul. Iya. Ah, jadi amal sebagai silatul mausul. Iya, mas, iya, setiap isim mausul harus ada silah. Nah, silah mausul adalah jumlah setelah mausul. Itulah amanu. Silatul mausul. Mana a'idnya? A'idnya. Tadi sudah kita katakan isim mausul butuh dua hal. Pertama, wow. Silah. Yang kedua, a'id. Betul, sahih. Wow. Wow itulah kembali pada alladzina. Alladzina. Karena alladzina kan jamak itu. Waw juga menunjukkan dhamir, menunjukkan banyak jamak. Iya. Terus? Ida? Ida. Atau syarti. Ada tu syartin. Mabni ala sukun. Atau syartin. Mabniun. Ala sukun. Terus? Kumtum. Kumtum. Kumtu. Fi'l syarti. Wahwa fi'lu madin. Fi'lu madin, iya. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Litisali zamirun. Litisali bita'il fa'il. Litisali bita'il fa'il. Nah, tum itulah katakan tak fa'il, ya. Fa'il. Taib, thumma tum. Thumma tum. Dhamirun. Dhamirun. Muttasilun. Zamirun muttasilun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahali raf'in fa'il. Fi mahali raf'in fa'il. Iya. Dan kita kita irab apa? Sebagian aja lah, enggak usah semuanya. Karena nanti iya, waktu enggak cukup. Terus faghsilu. Faghsilu. Alfa. Fa'ul jawab. Fa'ul jawab. Taib, ighsilu. Ighsilu fi'lun. Jawabu syarti. Jawabu syarti. Wahuwa fi'lu amrin. Bahwa fi'lu amrin. Nah. Mabniyun. Mabniyun ala ala sukun. Eh, kenapa sukun? Mabniyun ala hadfin nun. Ala hadfi. Ala iya. Kalau fi'il amr, kalau sudah bersambung dengan waw jama'ah, alif isnain, ya mukhatabah, itu hadfin nun namanya. Nah. Ya, tapi kalau enggak bersambung sama sekali, seperti ijlis, ighsil, itu mabni ala sukun. Nah, ya. Atau dia bersama dengan nun niswa, mabni ala sukun. Ighsilna, mabni ala sukun. Iya. Masya Allah. Ahsan, barakallahu fik. Rafika, barakallahu fik. Afwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bu Irfan. Barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543. Masih latihan keempat. Ya, latihan pertama di halaman 116. Silakan. Kami berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Abdillah di Solo. Naam, tafadhal ya Umar Abdillah. Barakallahu fik. Silakan. Naam, tafadhali, ahlan saran. Assalamu alaikum, Ustaz. Barakallahu fik. Tafadhali ya Umar Abdillah. Iqra'i. Idza qumtum ila salati faghsilu. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi. Wamsahu bi ru'usikum arjulakum ila ka'bain. Naam, soaluna faghsilu wujuhakum, wujuha jamak min wajhin. Tapi ma muqirab wujuha? Maf'ul bi. Taib wa aydiyakum, al waw huruf apa? Ataf. Ataf. Aydiyakum. Aydiya. Maf'ul bi asali. Ma'tufun. Ma'tufun. Ya, di ataf ke mana? Betul, itu sebagai maf'ul bi juga, ya. Tapi dikatakan ma'tuf. Di ataf ke mana dia? Ibu. Ma'tufun ala wujuh. Iya. Ma'tufun ala wujuh. Iya. Terus wamsahu alwaw. Wamsahu waw ataf. Wamsahu waw harfu atfin. Waw harfu atfin. Nah. Imsahu. Wamsahu. Sekarang imsahu. Imsahu apa? Imsahu. Ma'tufun ala atafnya ke mana itu? Ma'tuf ala. Iqsilu. Iqsilu. Iya, ma'tuf ala iqsilu. Iqsilu. Wa huwa fi'lu amrin mabniyun. Amrin. Wa huwa fi'lu amrin. Naam. Mabniyun ala? Mabniyun ala dhamma. Ini bukan fi'il madhi, ini fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il amr ala sukun. Mabniyun ala sukun. La. Fi'il amar kan berasal fi'il mudhari. Oh, fa'af hadfun nun, Ustaz. Hadfun iya. Asalnya apa? Tamsahuna. Kan gitu? Tamsahuna, iya. Iya, tamsahuna, kalian. Tamsahuna. Kan ada nunnya kan pada fi'il mudhari'nya. Nah, makanya fi'il amarnya dibuang nunnya. Jadi imsahu. Hadfun nun. Mabniyun ala hadfin nun. Baik, terus. Bi ru'usikum. Kenapa ru'us ini majrur? Ada bi, Ustaz. Alba harfu jar. Iya. Harfu jar. Taib wa waw wa arjulakum waw ataf. Waw harfu atfin. Ini kenapa wa arjula mansub? Bukankah ruus ini majrur? Bi ruusikum. Kembali kepada wujuhakum. Wujuh, betul. Wujuhakum. Jadi wa arjulakum itu mansub, dia maktubnya kemana? Wujuhakum, bukan maktub kepada ru'us. Iya. Iya. Nah, disinilah diambil satu apa? Satu hukum fikih bahwa di sini apa? Tata cara wudu dengan tertib. Tertib berurut, makanya arjulakumnya itu di akhir. Seharusnya apa? Kalau sesuai kaedah nahu, kalau dia maktub pada wujuhakum, seharusnya letak setelah wa aydiyakum ilal marafiq, kan gitu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum. Kenapa? Karena sama-sama mansub kan? Ya, nak. Halo, Muhammadullah. Ya, arjulakum ya. Ini kan mansub. Ya. Mansub kepada apa? Maktub kepada yang mansub. Mana mansub? Wujuhakum itu mansub sebagai maf'ul bih. Wa aydiyakum itu mansub. Maktub pada wujuhakum sebagai maf'ul bih. Wa arjulakum itu juga mansub. Ya. Maktub kepada wujuhakum. Maf'ul bih kan? Ya. Maka, ya, maka basuhlah muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Dan basuh apa lah? Dan basuh kaki kalian sampai anak, sampai apa? Sampai mata kaki. Seharusnya itu susunannya. Tapi kok diakhirkan wa arjulakum setelah wa wamsahu bi ru'usikum, kan ru'usikum kan majur dengan ba. Nah, jadi terpisah dia jadinya. Ada ma'tuf apa arjulakum tu ma'tuf terpisah oleh kata wamsahu biri usikum. Kenapa dipisah? Disinilah para ulama memberikan apa suatu ijtihad dan menyimpulkan kesimpulan fikih bahwa di sini mengandung apa tertib urutan dalam berwudu. Iya. Paham ini? Paham tu. Iya. Jadi apa? Basuh muka dulu. Kemudian membasuh tangan sampai siku, habis itu mengusap kepala. Setelah itu apa? Membasuh kaki. Nah, terakhir. Iya, terakhir. Kena begitu urutannya, maka kata wa arjulakum itu diakhirkan. Padahal itu maktub kepada wujuhakum, sama-sama mansub. Setelah dipisah oleh kata wamsahu biru'usikum. Ya. Taib. Nah, itu faedah daripada hukum. Ya. Taib. Coba selanjutnya. Asal. Sanian. Asal, Ustaz. Naam. Kalian. Iya. Qala ta'ala. Qala ta'ala. Mm-hmm. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Iya, fa idza mar wa idza maritu fahuwa yashfin. Iya. Apa artinya? Apabila dan apabila aku sakit, maka dia yang menyembuhkan. Dia siapa ini? Menyembuhkan aku. Dia siapa ini? Huwa, huwa siapa? Allah maksudnya, huwa itu Allah. Ini kembali kepada ayat sebelumnya. Ya. Yashfin. Taib, yashfin. Ini mana fi'il syaratnya? Marid. Marid. Iya, marid. Maridah. Wa idha maridah. Maridtu itu maridah. Itu fi'il syaratnya. Jawab syaratnya mana? Jawab yashfin. Hah? Jawab syarat yashfin, Pak. Yashfin saja? Yashfini. Yashfini? Jumlah apa itu? Fahuwa yashfin, fahuwa yashfin. Nah, huwa. Jawab syarat adalah huwa yashfini. Huwa yashfin. Jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Makanya dia pakai fa, ya kan? Jawab syaratnya pakai fa. Kenapa pakai fa? Karena jawab syaratnya jumlah ismiyah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Jadi bukan hanya talab harus pakai fa, jumlah ismiyah juga dia harus pakai fa. Fa huwa yashfin. Ya, jumlah ismiyah jadi pakai fa. Iya. Coba i'rabkan jawab syaratnya. Huwa alfa faul jawab. Huwa alfa faul jawab. Iya. Huwa. Huwa. Mm-hmm. Domir. Domirun. Domirun. Munfasilun. Iya kan, domir munfasil kan? Munfasilun, Fat, ya. Iya, domir munfasil. Domir munfasil atau domir yang berdiri sendiri? Yang munfasilun, ya. Yang munfasilun. Hmm. Domirun munfasilun. Mabniyun. Mabniyun. Alal fathi. Fi mahali raf'in. Mahali raf'in. Sebagai apa? Fahuwa mubtada. Mubtada. Enggak perlu saya pakai huwa lagi. Fi mali raf'in mubtadaun. Mubtadaun. Iya. Yeah. Terus yashfin? Yashfin. Mm. Fi'il mudha. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan? Fi'il mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Terus mar mabniun. Mar kok mabni? Kenapa mabni fi'il mudhari itu? Marfu, ya. Marfu. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun. Alama qabla. Ya. Mana? Dhammatun muqaddaratun. Muqaddaratun. 'Alal ya. Iya, muqaddaratun ala liya lithiqal. Ini kan fi'il mu'tal akhir kan? Lithiqal, ya, ya. Itu fi'il mudhari syafa yashfi. Ya. Itu mudhari-nya yashfi, asal yashfiu dibaca. Ya. Kalau yashfiu itu thaqil, berat. Ya, ya. Asal yashfiuni. Enggak bisa enggak dibaca yashfiuni, tapi yashfini. Ya, karena lisikol. Iya, sikol karena dia fi'il mu'tal akhir wa huwal ya. Iya. Lisikol. Jangan salah baca itu. Itu bukan afal, bukan afal khamsah. Yashfin apa? Yashfi fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. 'Alal ya. Iya. Mana'a min zuhuriha as-siqal. Ya itu apa? Ya. Ah, harful illat kan? menghafalkan. Terus? Ilat, ya. Iya. Wa fa'iluhu? Wa fa'iluhu dhamir ana. Dhamirul muttasil. Kenapa ana? Kan Allah itu kan yashfi huwa kan? Oh ya, Allah ya. Fa'ilnya Allah ya. Nah, wa fa'ilu dhamirun. Dhamirun. Mustatirun. Takdiruhu huwa. Takdiruhu. Ya, huwa kembali pada huwa yang pertama, fahuwa tadi. Terus an-nun. Nun apa itu? Nunul wiqayah. Nun wiqayah. Iya, nunul wiqayah. Kenapa masuk nun wiqayah? Karena ada ya mutakallim yang masuk. Cuma ianya apa? Dibuang. Asalnya yashfini. Yashfini. Itu ada dalam kurung yang disebutkan yashfini itu. Ya. Maka nun itu nun wiqayah. Maka berarti kasrah dia. An-nun nunul wiqayah. Nah, kemudian wal maf'ulul bih apa? Mana maf'ul bih? Ana. Wal maf'ul bih huwa ya'ul mutakallim al-mahdhuf. Wa ya'ul mutakallim al-mahdhufa. Al-mahdhufa. Iya. Maf'ul bih-nya adalah ya mutakallim yang dibuang. Yang dibuang. Iya. Yashfini itu asal yashfini jadi yashfin. Iya. Taib, ahsan, barakallah fik. Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Jazakumullah khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mu Abdillah. Iya. Taib, barakallah fik. Tapi masih masih ada tadi apa? I'rabnya belum sempurna sarasan ya. Dan dasarnya baik wal jumlatul fi'liyah ya fi mahali raf'in khabar mubtada. Mubtada. Kemudian wal jumlatul mubtada wa khabarihi wa huwa jawab syarat. Iya. Jawab syarat daripada idza. Dan mungkin yang perlu diulang kembali bagaimana Ustaz untuk pendengar? Kita coba berikan kesempatan. Oh iya, boleh ya. Coba atau diulang i'rabnya ini ya. Memang agak sedikit iya, karena ada dan kalimatnya sebenarnya singkat saja. Kalimatnya singkat dan iya, kalimat singkat tapi agak panjang. Tapi silakan baik. Mungkin ada ingin mengi'rabkan kembali mereka. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain masih di kalimat yang sama, fa idza maridtu fa huwa yasfin. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan silakan diuraikan kembali, di-arab kembali apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz. Dan kita berikan kesempatan yang terakhir mungkin di kesempatan malam ini. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Saya di Mempawah, di Kalimantan Barat. Masya Allah. Dengan Masya Allah. Siapa, Bapak? Iya. Dengan siapa namanya? Nama saya Pak Saimin. Pak Saimin, Masya Allah. Iya. Silakan Pak Saimin. Mau nanya ini yang di luar. Di luar pembahasan? Baik. Fi'il madi. Nah. Fi'il madi seperti fa'ala, in fa'ala, apa istaf'ala. Apa itu logatnya sama? Maksud pertanyaannya, nah, Pak? Ya, pertanyaan fi'il madi ini makan banyak fi'il madi itu. Iya, yeah. Iya. Wazannya, ya, polanya nah, banyak, iya. Ina ini mah. Iya. Iya. Nah, jadi in af'ala, af'ala. Af'ala. Iya. In fa'ala. Iya. Yeah. Istaf'ala. Iya. Khalas, sudah. Kan sama-sama fi'il madhi. Iya, iya. Iya, Secara makna maksudnya apa ya? Itu artinya sama ke. Baik. Iya, iya. Ya, bisa kita pahami pertanyaan Bapak itu saja? Sudah itu. Yang ditanyakan. Ya. Baik. Jazakallahu khair, Pak Saiman ya. Iya. Kita akan simak jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Silakan. Iya. Itu pola ya, wazan. Jadi ulama mengambil suatu kata kerja fa'ala. Ya, fa'ala yaf'ulu. Arti fa'ala yaf'ulu adalah melakukan. Ya. Jadi itu diambil kata kerja kata fa'ala yaf'ulu. Nah, ada namanya fi'il mazid. Mazid itu bertambah beberapa huruf. ada bertambah satu huruf, ada bertambah dua huruf, ada bertambah tiga huruf. Tadi sudah disebutkan wazannya. Ya, salah satu di antara tambahan apa satu huruf adalah timbangan af'ala atau timbangan fa'ala. Jadi ada tambahan imbuhan, imbuhan awalan atau sisipan di tengah-tengah fa'ala. Nah, jadi ada kata kerja fi'il yang polanya seperti itu, fala fa'ala atau af'ala. Apa maknanya sama? Tidak. Nah, kita ambil contoh. Iya, contoh. Contoh kata karuma. Apa? Karuma itu mulia. Tapi kalau dia masuk kepada wazan fa'alati karrama, itu artinya memuliakan. Jadi salah satu apa kegunaan pola fa'ala dan af'ala adalah menjadikan fi'il fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Kalau dia fi'il lazim. Tapi kalau dia fi'il muta'addi, ada objeknya, lalu pakai wazan itu, ya, bisa dia menjadikan fi'il apa muta'addi kepada dua maf'ul, dua objek. Nah, kita ambil tadi contoh lagi, kharaja itu kan keluar. Arti keluar. Kalau mengambil pola apa? Pola af'ala, akhraja itu mengeluarkan. Itu artinya. Mengeluarkan. Nah. Kemudian. Bedanya apa timbangan af'ala dengan fa'ala? Itu juga sama-sama menjadikan fi'il lazim jadi muta'addi. Kalau fa'ala itu litaksir. Taksir apa? Banyak atau berulang-ulang. Nazzala itu menurunkan. Menurunkan bukan hanya sekali. Berkali-kali. Nah, qat apa? Qatta'a. Ya kan? Arti qatta'a memotong. Kalau pakai qatta'a, memotong. Memotong ini berapa? Sekali, bukan sekali, tapi berkali-kali. Makanya kalau Anda mengatakan apa? Potonglah buah itu. Ya, tolong potong semangka. Pakai bahasa bukan pakai bahasa iqta, enggak, tapi apa? Qatti'. Nah, potong. Kenapa? Karena motong itu bukan hanya sekali. Karena dijadikan apa? Beberapa potong kecil-kecil, maka dia qatti', qatti'il bitih, ya. Nah, itulah kegunaan pola fa'ala af'ala. Ya, kalau fa'ala itu menunjukkan litaksir lil kasra, banyak atau apa berulang-ulang satu perbuatan. Nah, itu kalau fi'il lazim. Ada juga fi'il muta'addi, maka apa masuk pada timbangan fa'ala. Itu menjadikan dua maf'ul seperti apa? Alima. Arti alima mengetahui. Berarti itu fi'il apa? Fi'il muta'addi, sesuatu yang diketahui itu ada objeknya. Alimtu al-mas'alata. Saya mengetahui persoalan. Persoalan itu maf'ul bih. Kalau allama, nah berarti dua objek. Tentu apa maknanya berbeda. Arti allama mengajarkan. Allamtul walada al-arabiyyata. Saya mengajarkan anak itu bahasa Arab. Nah ini mengapa berubah pola, berubah makna. Nah, timbangan infa'ala itu mutawa'ah. Contohnya, timbang infa'ala. Ambil kita contoh, inkasara. Inkasara. Kasartu zujaja. Saya memecah kaca. Apa yang terjadi? Jadi pecah kan? Maka fan kasara. Kasartu zujajata fan kasara. Saya pecah kaca itu, lalu kaca itu pecah. Nah, pakai kita mengatakan lalu kaca itu pecah, makalah pakai timbangan infa'ala. Nah, ini. Nah, ada pun timbangan istaf'ala bertambah dua tiga huruf, itu litalab meminta. Ya, istakhraja. Arti istakhraja, minta dikeluarkan. Ya, kalau kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Kalau istakhraja, minta dikeluarkan. Nah, itu litalab. Tapi, ya betul. Istaghfara, ghafara, mengampuni, istaghfara meminta ampun. Itu secara umum, bukan berarti semuanya apa? Semuanya demikian, tidak, ada juga tidak mengandung makna talab. Contohnya Pak, istakmala. Daripada amilah kan, istakmala artinya menggunakan, bukan meminta menggunakan. Nah, ini ada apa? Banyak makna, ya. Ya, ini kembali kepada ilmu sharaf. Ya, itu ada suatu kitab ya terkait dengan ini, yaitu Allahumma musta'an. Ya, tasrif namanya. Kita tasrif ya. Kitab ya. Itu sebagian tapi enggak semuanya kitab itu tasrif menjelaskan, ada yang dijelaskan. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Demikian Bapak yang bertanya di Kalimantan, barakallahu fiik. Dan nampaknya ini yang menjadi pertanyaan kami terakhir sebagai penutup kajian di kesempatan malam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dan kita ulang kembali kaidah yang terdapat di pelajaran ke-14 terhenti kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza maritu fa huwa yashfin, insyaallah. Dan Ustaz sebagai ikhtitam, silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khair jazak. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Mudah Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk menuntut ilmu ini, yaitu ilmu yang sangat penting kita pelajari, yaitu satu ilmu alat. Karena bagaimanapun tanpa kita memahami ilmu alat dengan sebaik-baiknya, tentu kita tidak bisa memahami ayat Quran atau hadis atau kitab para ulama-ulama, yaitu kutubu turas, ya, kitab-kitab merupakan peninggalan para ulama terdahulu. Ya, tentu kita tidak bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Itulah sangat pentingnya kita mempelajari ilmu alat ini. Wallahu alam. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.